الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Kita melanjutkan kajian tafsir Al-Quran yang sudah kita laksanakan sebelumnya beberapa pertemuan. Maka pada hari ini, hari Ahad tanggal 16 Oktober ya, betul tanggal 16 tahun 2005, kita lanjutkan kajian tafsir tersebut. Pada pertemuan terakhir kita telah sampai pembahasan pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dari surat Al-Fatihah. Alhamdulillah kita telah memahami beberapa ma'ani, beberapa makna-makna dari ayat-ayat dari surat Al-Fatihah yang telah lalu, dan kita menyisakan sedikit pembahasan tentang ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelum itu mungkin saya akan bertanya, nah, Adam, mana Adam? Baik, antum, Andika. Nah, cara membaca ayat ini gimana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu pakai syaddah atau tanpa syaddah? Pakai syaddah. Apa boleh dibaca tanpa syaddah? Karena maknanya bisa berbeda. Apa itu perbedaan makna yang bisa terjadi? Siapa? Al-akh. Siapa yang bisa menjawab? Naam ya. Hanya kepadamu kenapa? Cahaya matahari, terus dan seterusnya. Nah, siapa yang bisa melengkapi? Nah, Hasan. Ini kalau tanpa syaddah artinya malah bukan kepadamu ya Allah aku beribadah satu-satunya, tetapi kepada cahaya mataharimu aku beribadah. Jadi syirik akhirnya. Iya. Karena peribadatan hanya milik Allah. Nah, ini akhirnya diberikan untuk cahaya matahari. Nah, jadi syirik akbar, kufur. Maka dari itu hati-hati dan perlu untuk latihan membaca Al-Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asal tertib kata ini bagaimana sih tertib semula menurut tatanan bahasa Arab atau ilmu nahu? Mestinya itu bagaimana, Sufyan? Bika. Ahsan. Na'budu iyaka atau dan seterusnya nasta'inu bika. Ini asal katanya. Yani susunan semestinya apa itu? Awal tertib. Subjek, predikat, objek. Na'budu iyaka. Iyaka objek apa subjek? Objek. Predikatnya? Hah? Iyaka predikat? Objek. Mana predikatnya? Na'budu fa'ilnya atau subjeknya? Kami, na'budu, nahnu. Iya. Nah, jadi itu susunan asal. Kemudian kenapa dibalik menjadi objek di depan? Iyaka na'budu, iyaka nasta'in. Apa fungsi daripada penggantian susunan ini? Siapa yang bisa menyebutkan? Apa fungsi dari pembalikan susunan ini? Siapa yang bisa menyebutkan? Naam mukhlas. Yani bermakna spesialisasi. Begitu. Bahwa jadi kalau ada terjemahan Al-Qur'an saya beribadah kepadamu dan saya memohon tolong padamu, itu keliru. Ya, kalau ada terjemahan, saya enggak tahu terjemahan-terjemahan yang ada itu Departemen Agama dan yang lainnya. Tapi kalau dimengerti seperti itu keliru. Ya. Karena ada suatu makna yang kurang. Ya, jadi menerjemahkan Al-Quran dan bahasa Arab itu jangan letterlek kalimat per kalimat melihat di kamus ini maknanya kemudian terjemahkan, tidak. Tetapi di situ ada makna balaghi, makna balaghah yang dimaui. Ya, nah, itu tadi makna balaghi yang diinginkan adalah makna spesialisasi. Iyyaka na'budu maknanya adalah hanya kepadamu. Ada kalimat hanya, hanya kepadamu satu-satunya ya Allah aku beribadah. Dan hanya kepadamu satu-satunya aku memohon pertolongan. Kalau na'budu iyaka atau na'buduka, ya, maka maknanya saya beribadah kepadamu. Tapi mungkin saja juga beribadah kepada yang lainnya. Ini makna yang seharusnya. Kemudian berkaitan dengan iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, sudah kita jelaskan bahwa ayat ini berposisi pada tengah-tengah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu berapa ayatnya jumlahnya, Anibal? 7. Naam. Ayat pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat kedua, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ayat yang ketiga, Maliki Yaumiddin. Ini bagian pertama. Ketiga ayat pada bagian pertama ini adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala dalam pengertian pujian untuk Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian, kesempurnaan hanya milik Allah. Ya. Ini satu. Yang kedua, kenapa sih saya sering selalu mengartikan kalimat Alhamdulillah dengan kalimat segala pujian, kesempurnaan. Karena pujian itu bermacam-macam. Ada pujian biasa, ada pujian yang mengandung kesempurnaan, puncak kesempurnaan. Ya, kepujian-pujian yang sifatnya biasa bisa saja dimiliki oleh makhluk. Ya, bisa saja dimiliki oleh makhluk tertentu. Dia memiliki sifat terpuji. Tetapi yang untuk Allah adalah pujian kesempurnaan. Yang tidak boleh dimiliki oleh yang selain Allah. Ya, yang tidak boleh dimiliki oleh selain Allah. Berbicara tentang asma wa sifat, ini akan ada pembahasan khusus tentang masalah ini. Lah, tiga ayat pertama ini adalah pujian bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bermakna pujian. Nah, kemudian pas tengah-tengahnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini bermakna menjelaskan tentang hubungan seorang hamba dengan Rabbnya. Hubungan apa seorang hamba dengan Rabbnya? Hubungan tauhid. Hubungan hanya kepada Allah satu-satunya beribadah. Dan hubungan hanya kepada Allah satu-satunya meminta pertolongan. Yang karena inilah diciptakanlah manusia secara keseluruhan. Diciptakannya manusia dan jin tidak ada lain tujuannya. Hanya tujuan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini. Yang Allah sebutkan dalam ayatnya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku satu-satunya. Tauhid. Ini tengah-tengah surat Al-Fatihah. Dijelaskan pertama pujian semuanya untuk Allah. Kemudian tengah-tengahnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa kalimat iyyaka nasta'in diletakkan pada yang kedua atau tidak diletakkan pada bagian awal? Misalkan iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Ada beberapa alasan. Di antara alasannya adalah karena seorang hamba tidak mungkin melakukan ibadah kepada Allah kecuali dengan adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Alasannya adalah iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah aku beribadah dan hanya kepadamu lah aku meminta tolong. Kita tidak mungkin sujud ruku, syukur, sabar, haji, saum. Tidak mungkin kita melakukan ini semua kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Ini yang pertama alasannya. Sehingga seseorang tidak menyandarkan diri kepada pribadinya. Tidak menyandarkan diri hanya kepada imannya bahwa dia mampu beribadah karena dirinya. Tidak. Dia mampu beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia bersandar hanya kepada Allah. Nah, oleh karena itu Rasulullah minta tolong kepada Allah. Rasulullah, manusia tertakwa, manusia tertinggi imannya, masih menyatakan, Allahumma a'inni ala zikrik. Ya Allah, tolonglah aku di dalam berupaya untuk mengingatmu. Berzikir, minta tolong kepada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrik. Dan tolonglah aku, ya Allah, di dalam bersyukur. Karena Rasulullah tahu tidak mungkin bisa bersyukur kecuali dengan pertolongan Allah. Wa husni ibadatik. Dan tolonglah aku juga di dalam beribadah dengan baik kepadamu. Doa ini dibacanya kapan? Yazid. Sama wassalam. Sudah? Nah. Kapan dibacanya? Siapa yang tahu? Gak apa-apa, salah juga gak apa-apa, kita semua belajar. Nah, betul-betul. Ahsan. Dua tempat ini, betul, sama-sama betul. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah bahwa kalimat ini diucapkan pada dua tempat. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, sebelum salam. Setelah berdoa, berlindung dari empat perkara itu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masyihid dajjal. Setelah itu dibaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Boleh dilanjutkan dengan doa-doa yang lainnya. Boleh dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dibaca pula setelah itu. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya. Setelah itu diantaranya dibaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Nah. Lah. Penting sekali seorang untuk menyandarkan diri kepada Allah. Hatta walaupun dalam perkara ibadah, sehingga dia tidak merasa punya kekuatan sendiri. Kemudian alasan berikutnya adalah kenapa dimulai dengan iyyaka na'budu, padahal isti'anah, meminta tolong kepada Allah itu bagian dari ibadah ataukah bukan? Jawabannya adalah bagian daripada ibadah. Meminta tolong itu ya, isti'anah dan al-isti'adzah, minta perlindungan, ya, al-istighatsah, itu bagian daripada ibadah. Nah, kenapa disebutkan pada akhirnya? Kok didahulukan iyyaka na'budu? Alasannya juga adalah karena pada kalimat iyyaka na'budu mengandung hak murni Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah. Sementara isti'anah masih ada kepentingan seorang hamba dalam pengertian permohonan pertolongan. Sehingga didahulukanlah hak murni Allah. Dan yang kedua baru didahulukan apa? Dilanjutkan, diikuti dengan sebuah ibadah yang di sana terkandung permohonan untuk dirinya. Nah, ini beberapa alasan kenapa tertibnya seperti itu. Dia sebagaimana disebutkan tentunya oleh para ahli tafsir. Kemudian berikutnya. Kita menginjak pada ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini juga tiga ayat, walaupun mungkin di dalam mushaf yang ada di hadapan kita itu tertulis hanya ihdinas siratal mustaqim, ya, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, jadi satu. Ihdinas siratal mustaqim, satu ayat, ayat yang ke-6 kalau ada di mushaf. Iya, ayat yang ke-6 betul. Ihdinas siratal mustaqim. Iya, kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayat ke-7. Ini ditentang oleh banyak mufassirin sebenarnya. Semestinya ayat tulisannya itu kenapa kok seperti ini yang ada di hadapan kita? Karena penulis atau yang meletakkan ini berkeyakinan bahwa bismillah itu bagian daripada surat Al-Fatihah, dan sudah kita bahas masalah ini. Ternyata ayat pertama dari surat Al-Fatihah itu apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat kedua Ar-Rahman Ar-Rahim. Ayat ketiga Malik Yaumiddin. Ini tiga ayat pertama berkaitan dengan hak Allah murni, pujian kepada Allah. Kemudian tengah-tengahnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ayat yang kelima ihdinas siratal mustaqim. Yang keenam siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berhenti. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang ketujuh. Nah, yang semuanya ini dijawab oleh Allah dengan jawaban, siapa yang bisa memberikan jawaban Allah ketika seorang hamba dalam sholatnya membaca tiga ayat terakhir ini? Naam, fadhal iman. Ahsan. Wali abdi ma sa'al. Kalau pada ayat Alhamdulillahi rabbil alamin, apa jawaban Allah ketika seorang hamba dalam sholatnya membaca ini? Siapa yang bisa menjawab? Naam. Naam, Hasan. Ahsan. Hamidani abdi, telah memujiku hambaku ini. Ar-Rahmanir Rahim. Siapa yang bisa menyebutkan? Ha, Iman. La. Asna alayya abdi. Sama juga maknanya, telah memujiku hambaku ini. Ketika seorang hamba di dalam sholatnya membaca Maliki Yaumiddin, maka jawabannya majjadani abdi, telah memujiku hambaku ini. Nah, ketika membaca ya kana abudu wa iyyaka nasta'in, apa jawaban Allah? Ahsan. Hadza ma baini wa baina abdi, inilah hubungan antara aku dan hambaku, kata Allah. Ini pas tengah-tengahnya ini. Ketika membaca ihdinas siratal mustaqim dan ayat yang ke-6 siratal ladzina an'amta 'alaihim kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, jawabannya adalah sebagaimana tadi dijawab wali 'abdi ma sa'al, bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi bagian pertama 3 ayat, bagian kedua 3 ayat, tengah-tengahnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi lengkaplah Al-Fatihah berisi 7 ayat. Nah, dan inilah yang ditarjih oleh siapa? Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah di dalam tafsirnya dan beberapa mufassirin yang lainnya. Nah, siapa yang bisa menyebutkan hadis sebagai dalil bahwasannya seorang hamba ketika membaca surat Al-Fatihah dalam sholatnya terjadi dialog dengan seperti yang tadi kita dengarkan? Siapa sahabat hadisnya? Naam. Tafadhal anta. Hasan. Hadis Abi Hurairah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Ya ikhwan, di murojaah ya. Tahu di murojaah. Dikaji ulang di rumah, jadikanlah apa yang sudah antum pelajari ini lebih penting dibandingkan mata kuliah antum, karena ini mata kuliah ilahi, ya, nggak menghasilkan dunia, insya Allah menghasilkan ridha Allah subhanahu wa taala. Nah, jadikan ini kebutuhan primer, ya, melebihi kebutuhan kita mendengarkan BBC London atau surat kabar dan majalah yang lainnya. Ketika mendengarkan terjadi gempa di Pakistan, terjadi hal-hal lebih penting dari ini, apalagi dari sekedar kemenangan Juventus melawan Liverpool atau sebaliknya. Nah, jadi tolong ini dijadikan hari-hari penting, perkara penting dalam hari-hari antum. Di murojaah sore-sore sambil makan pisang goreng, minum secangkir kopi, murojaah. dibaca lagi. Hadisnya siapa ya? Lafadznya gimana ya? Maknanya ini apa? Kalau begini bagaimana maknanya? Kalau begitu mestinya bagaimana? Dipelajarin ya. Tapi gak ada ujian semester ini, gak ada insya Allah. Ini ujiannya. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu penting ya ikhwan. Nah, penting karena apa? Bagian daripada aplikasi dari firman Allah, waman yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Barang siapa yang memuliakan syiar-syiar agama Allah, maka itu bagian daripada takwa. Dan ilmu ini bagian daripada syiar Islam. Nah, bisa dipahami? Alhamdulillah. Berikutnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Ini berisi permohonan. Yang maknanya secara bahasa adalah tunjukkanlah ya Allah kepada kami as-siratal mustaqim. Nah, tunjukkanlah kepada kami as-siratal mustaqim. As-siratal mustaqim dijelaskan oleh para ulama dengan beberapa definisi yang masing-masing definisi melengkapi yang lainnya dan tidak bertentangan karena definisi ini ditinjau dari sisi sebelah sana, yang ini meninjaunya dari sisi sebelah sana. Contohnya yang pertama adalah makna as-siratal mustaqim adalah sebagaimana ditafsirkan dalam ayat berikutnya. Apa itu siratal mustaqim? Maka jawablah siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Ini definisi pertama tentang as-siratal mustaqim. Jadi saya ulangi, definisi pertama tentang as-siratal mustaqim adalah pada ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Definisi ini adalah jenis definisi dari sisi orang-orang yang telah menempuhnya. Jadi kalau tanya siratal mustaqim itu siratnya siapa? Oh, itu siratnya orang yang telah diberi nikmat. Jadi kalau ditanya jalan menuju ke Surabaya itu apa? Oh, itu jalan yang pernah ditempuh oleh si fulan sama si fulan. Jadi kalau mau tahu Surabaya ya tanya sama fulan, ikuti gimana jalannya itu. Nah, ini definisi dari sisi apa tadi? Orang yang telah menempuhnya. Siapa mereka itu? Orang yang telah menempuhnya itu, yang telah mendapatkan siratal mustaqim ini siapa? Siapa orang yang telah mendapatkan siratal mustaqim? Ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya, dirinci dalam surat An-Nisa ayat ke-69. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-69 Allah menyatakan. Nah, perhatikan ini. Di sini disebutkan definisi setelah lebih rinci siapa itu orang-orang yang telah mendapatkan as-siratal mustaqim. Kemudian dengan cara apa as-siratal mustaqim itu didapatkan? Sekaligus dengan cara apa as-siratal mustaqim itu diraih? Allah menyatakan wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan kepada rasulnya. Ini syarat. Barang siapa yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, faulaika ma'alladzina, maka akan Allah bersamakan dengan siapa? Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, akan dibersamakan dengan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa orang-orang yang telah diberi nikmat ini? Dalam Al-Fatihah gimana tadi? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa orang yang telah Allah beri nikmat itu? Siapa mereka itu? Allah lanjutkan. Minan nabiyyina, dari kalangan para nabi. Was-siddiqin, dan orang-orang yang jujur keimanannya, yang diberi gelar dengan as-siddiq. Di antaranya siapa? Abu Bakar. Di antaranya Maryam, ibunya Isa. Di antaranya juga Aisyah, mendapat gelar Siddiqah, bintu Siddiq. Nah, di antaranya dan beberapa yang lainnya yang belum disebutkan oleh Allah atau di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua, wasyuhada, dan jalannya para syuhada. Siapa syuhada itu? Orang yang meninggal dunia di medan tempur di dalam jihad syar'i. Yang meninggal dunia di dalam jihad syar'i, di dalam meninggikan kalimat Allah, memerangi orang-orang kafir. Jihad loh ya, bukan teror. Ya. Mestinya ditulis pamflet atau reklame. Kan ada itu reklame, mau pinter kok mahal ya. Ada ya. Reklamenya apa itu? Rokok. Nah, perlu dikasih reklame, mau jihad kok ngebom. Bukan gitu jihad. Itu namanya teror. Masa jihad setelah melakukan serangan akhirnya sembunyi sana, yang tadinya pakai jenggot, potong jenggotnya supaya menghilangkan jejak. Apa ini jihad? Dikejar-kejar kayak gitu. Habis ngebom dan atau menyatakan saya bertanggung jawab atas pengeboman WTC, setelah itu sembunyi dari gua sana ke gua sini, dari gunung sana ke gunung sini, muncul sesekali di dalam televisi Al Jazeera, tiba-tiba hilang lagi. Kayak hantu. Iya benar, bukan jihad seperti itu. Itu malah menghancurkan nama harum jihad. Menjatuhkan wibawa para mujahidin. Jadi korbannya Afghanistan. Enak ini sembunyi sana sembunyi situ. Rakyat Afghanistan jadi korban. Ya. Jadi korban. Nah ini bukan jihad yang seperti ini. Bukan. Jadi para syuhada itu adalah para mujahidin yang meninggal dunia di jalan jihad fi sabilillah dengan cara-cara, syarat-syarat, ketentuan-ketentuan jihad itu sendiri yang telah diletakkan oleh Allah dan diletakkan pula oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan, diaplikasikan oleh para syuhada, para mujahidin generasi awal umat ini. Ini yang ketiga. Yang keempat, orang-orang yang mendapat nikmat yang Allah nyatakan an'amta alaihim ya. Di dalam surat An-Nisa, an'amallahu alaihim, yang telah Allah beri nikmat kepada mereka adalah as-salihin. Siratal ladzina an'am alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Nah, dan orang-orang saleh. Siapa itu orang-orang saleh? Adalah orang-orang yang beramal dengan ilmu. Orang-orang yang beramal sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya. Itu soleh. Karena amalan soleh itu ada dua syarat. Orang adalah amalan yang dilakukan dengan ikhlas dari hatinya. Untuk Allah karena Allah. Bukan untuk dunia karena dunia. Ya. Dan sesuai dengan bimbingan Rasul. Ini syaratnya. Kalau gugur salah satu syaratnya, ikhlas tapi gak sesuai dengan bimbingan Rasul, bukan amalan soleh namanya. Amalan yang tertolak kepada pelakunya. Atau sebaliknya, sesuai dengan bimbingan Rasul tetapi tidak ikhlas, maka juga bukan namanya amalan soleh. Nah, jadi salihin itu adalah orang-orang yang beramal dengan amalan soleh. Apa itu amalan soleh? Amalan yang memenuhi dua syarat, ikhlas dan mutabaah, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, empat orang inilah. Nah, siapa itu para syuhada? Banyak para syuhada, tapi yang pasti sebagai syuhada itu diantaranya adalah para sahabat Rasul. Syuhada Uhud itu jelas dinyatakan sebagai syuhada, ya. Umar ibn al-Khattab, Utsman bin Affan, jelas-jelas dinyatakan sebagai syahid. Lah kalau yang sekarang ini gelar-gelar asy-syahid, Syekh Fulan, dari mana Anda enaknya mengasih kalimat syahid? Dari mana? Ya, gelar syahid itu hanya milik Allah yang menentukannya, karena urusannya dengan hati dan ketepatan amal. Ya, kalau ketepatan amal masih bisa ditimbang oleh manusia karena ada ilmunya. Tapi kalau hati, siapa yang bisa menimbang dan menentukannya? Tidak ada kecuali alimul ghaibi wasyahada, zat yang maha mengetahui perkara yang gaib. Alimum bidzatis sudur, yang maha mengetahui apa yang tersembunyi di balik dada. Jadi hati-hati kalau baca-baca buku, dengar-dengar kalimat asyahid fulan, imam fulan, keliru. Ya, keliru. Tapi boleh enggak kita menyatakan asyhad Umar bin Khattab? Boleh. Lawang Rasulullah dengan tegas menyatakan syahid. Dari mana Rasulullah tahu? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan semua orang yang mati di tiang gantungan kemudian dinyatakan syahid, belum tentu. Ya, belum tentu. Nah, ini penting. Inilah empat golongan yang mendapat ahsan siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa itu an'amta alaihim? Alfian ahsan minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69. Faham sekarang definisi berikutnya. Siratal ladzina as-siratal mustaqim dijelaskan oleh sebagian mufassirin maknanya adalah ma'rifatul haqqi wal 'amali bih. Pengetahuan tentang al-haq dan sekaligus beramal dengannya. Nah, definisi kedua ini nanti ada kaitannya dengan ayat berikutnya. Ayat setelah siratal ladzina an'amta 'alaihim, setelah itu. Ada kaitannya. Saya ulangi bahwa definisi as-siratal mustaqim yang kedua adalah apa itu siratal mustaqim? Siratal mustaqim itu adalah ma'rifatul haqqi wal 'amali bih. Pengetahuan tentang al-haq, ilmu tentang al-haq dan beramal dengan ilmu tersebut. Beramal dengan al-haq tersebut yang sudah dia pelajari, yang sudah dia ketahui dengan ilmunya. Ini siratal mustaqim. Keluar dari ini bukan siratal mustaqim. Beramal tapi tidak didasarkan ma'rifatul haq bukan siratal mustaqim. Dia punya ma'rifatul haq, pengetahuan tentang al-haq, tapi tidak beramal, bukan siratal mustaqim. Ini pengertian kedua. Nah, pengertian ketiga daripada as-siratal mustaqim dipetik dari sebuah ayat, bahkan tiga buah ayat Al-Quran yang kemudian dinyatakan sebagai wasiat terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dinyatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dengan sanad yang sah. Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat menyatakan man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu, barang siapa yang ingin melihat wasiatnya Nabi Muhammad yang terakhir yang di atas wasiat inilah kemudian Rasulullah mengakhiri syariat ini. Falyaqra qaulahu ta'ala, hendaknya dia membaca firman Allah yang dimaksud adalah dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Surat Al-An'am 151 sampai 153. Diusahakan dihafalkan ya. Jadi kalau pas murojaah nanti apa tafsirnya ini? Oh ya, dalam surat An-Nisa 169. Oh, ayat tafsiran berikutnya surat An-Nam 151 153. Apa ini? Ya, jangan seperti ini, eman. Daripada kita menghafalkan masuk ke benak kita slogan-slogan dan reklame-reklame atau lagu-lagu, ya. Mungkin sekarang kita masih hafalkan lagu Maju Tak Gentar. Masih hafalkan. Padahal mungkin kayak saya sendiri sudah entah 20 tahun mungkin tidak melagukan ini. Tapi masih ingat di lisan. Kenapa? Karena sering kan ya, masih kecil dicekokin. Tik tik tik bunyi hujan di atas genting. Airnya turun, ya tidak terkira. Masih hafal. Padahal ini 20 tahun lebih yang lalu, 25 tahun yang lalu atau lebih. Tapi masih ingat, kenapa? Karena diupayakan untuk menghafal, diupayakan untuk senang. Nah, oleh karena itu, kita sekarang mulai melatih sedikit demi sedikit untuk kalbu kita ini cinta dan senang kepada Al-Quran. Sehingga setiap hari ketika kita jalan, kalau enggak zikir, istighfar, menyebutkan ilmu atau menyebutkan ayat Al-Quran. Ya? Ini penting. Apa itu ayatnya? Ayatnya panjang sekali. Yang kesimpulannya nanti akan disebutkan pada yang 153. Allah menyatakan dalam ayat ini, Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wala taqtulu an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq dhalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun 151 wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah wa awbul kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan aw la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdillahi awfu dhalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Kemudian yang 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini ayat dinamakan oleh istilah para mufassirin dan ulama dengan ayat al-wasaya al-ashr, wasiat yang berjumlah 10. Kalau bahasanya sekarang 10 commandment, iya. Katanya orang sekarang 10 itu 10, betul ya? Nah, ada 10 wasiat penting. Nah, apa 10 wasiat penting itu? Nah, itulah sirati mustaqiman. As-siratul mustaqim. Yang kemudian di ayat 153 disimpulkan sebagai sirati mustaqiman. Inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, hendaknya kalian mengikutinya. Wala tattabi'us subul, dan jangan sekali-kali kalian mengikuti jalan-jalan yang menyimpang dari siratal mustaqim. Fatafarraqa bikum an sabilih, maka akan menyebabkan kalian terpecah belah keluar dari jalan Allah. Dzalikum wasaqum bihi, yang seperti ini diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Apa itu 10 wasiat? Itu tadi. Ya, la tusyriku bihi syai'an, agar kalian tidak berbuat syirik. Nah, yang berbuat syirik keluar dari siratul mustaqim. Ya. Yang berdoa, beristighatsah, beristi'anah kepada selain Allah, mau jual bakso masih pergi ke kuburan ambil tanah pekuburan dengan yakin bahwa baksonya bisa laris. Ya. Keluar dari siratul mustaqim. Ini yang pertama. Dan yang lainnya daripada amalan-amalan kesyirikan. Karena Allah sudah menyatakan dengan dalam wasiat pertamanya dalam ayat 151 Al-An'am ini. Alla tusyriku bihi syai'an. Agar kalian semuanya tidak sekali-kali menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Ya. Ini. Begitu juga. Wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Yang tidak berbuat baik kepada orang tua, membentak, menentang dalam perkara yang ma'ruf, ya, dalam perkara yang baik ditentang orang tua, diberi amanat uang kuliah, dibelikan rokok, dibuat nonton bioskop. Nah, ini enggak birrul walidain ini. Ya. Ya karena kebetulan banyaknya mahasiswa, jadi ana sebutkan uang kuliah, ya. Mahasiswa hati-hati. Jangan menentang korupsi tapi Anda-anda sendiri masih korupsi. Demo sana sini turunkan korupsi, enggak boleh anti korupsi ini. Lawang Anda sendiri, korupsi, mestinya bayar uang kosnya 100.000, bilang sama bapaknya 110.000 atau 150.000. Korupsi kan. Jadi ini penting. Yang tidak birrul walidain keluar dari siratal mustaqim. Yang tidak mengikuti sabilur rasul keluar dari siratal mustaqim. Nah, yang membunuh jiwa-jiwa yang dilarang oleh Allah untuk dibunuh. Bom sana, bom sini yang jadi korbannya orang tidak berdosa. Muslimin jadi korbannya, ini termasuk pembunuhan kepada jiwa-jiwa yang dilarang untuk dibunuh. Keluar dari siratul mustaqim. Loh itu kan kafir Ustaz. Tidak semua orang kafir harus dibunuh. Islam itu bukan agama emosional. Islam adalah agama ilmiah. Jadi yang tindakannya seperti itu, tindakan ngawur, keluar dari siratul mustaqim. Jadi ini penting. Lah, termasuk definisi daripada siratul mustaqim, apa yang disebutkan dalam surat Al-An'am ini tadi. Wasiat yang berjumlah 10. Ini penting untuk diketahui. Sudah ada berapa definisi siratul mustaqim? 3 ya. Nah, 3 aja sudah cukup. Mudah-mudahan bisa dihafal. Nah, dengan dalil-dalilnya. Nah, Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, lah tadi saya katakan bahwa definisi yang kedua, nah apa itu definisi yang kedua Pak Edi? Ahsan, ma'rifatul haqqi wal amalu bih, pengetahuan tentang al-haq, pengetahuan tentang yang halal, pengetahuan tentang syariat dan beramal dengannya. Ya. Beramal dengan syariat. Ini siratul mustaqim. Berkaitan dengan yang berikutnya, yaitu pada firman Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi sebelum membahas ini, ada satu hal penting yang harus dibahas juga, yaitu berkaitan dengan ihdinas siratal mustaqim. Berilah petunjuk ya aku, ya Allah aku, kepada jalan as-siratal mustaqim ini. Perlu diketahui bahwa pemberian hidayah kepada siratul mustaqim itu terbagi menjadi dua. Saya ulangi, pemberian hidayah sampai kepada siratul mustaqim itu ada dua jenis. Yang pertama dinamakan al-hidayatu ilas sirat. Ini yang pertama. Al-hidayatu ilas sirat. Pakai ila. Ya, huruf jarnya pakai apa? Pakai ila. Nah, yang kedua, al-hidayatu fis sirat. Pakai fi. Huruf jarnya pakai fi. Maknanya berbeda. Nah, maknanya sangat berbeda jauh. Hati-hati, huruf jar berpengaruh kepada makna. Ya. Kalau ada orang menyatakan contohnya ya, raghiba fi kaza. Nah. Yang kedua, raghiba an ain nun an kaza. Maknanya berseberangan begini. Kalau raghiba fi, artinya orang tersebut sangat butuh, sangat ingin, sangat suka terhadap perkara tertentu. Ya. Misalkan raghibtu fil ma'i, saya sangat suka, sangat mau pada air. Tapi kalau saya menyatakan raghibtu anil ma', maknanya adalah saya enggak suka kepada air. Beda kan? Padahal yang membedakan cuma huruf jarnya itu tadi, dari fi ke an. Nah, pingin enggak belajar bahasanya Al-Qur'an? Wala pingin belajar bahasanya John Travolta? Hah? Pingin belajar bahasanya siapa? Hah? Pingin belajar bahasanya Rasulullah atau belajar bahasanya Van Basten? Ini penting para hadirin, agar kita enggak minder. Generasi ini enggak minder dengan Islam. Tidak minder dengan syiar-syiar Islam. Ya. Kalau belajar bahasa Inggris, bahasanya Margaret Thatcher, itu Masya Allah ya, kursus sana, kursus sini, biaya sini. Ngelatihnya pun lisannya, wow, dibetulkan gayanya juga ikut gayanya orang Barat. Ya, hakata. Sementara bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Umar bin Khattab yang berhasil menaklukkan dunia. Nah, itu kita kecil hati, minder. Nah, generasi minder ini memang repot. Kalau dalam bahasa saya yang lalu, generasi apa? Generasi Dawet, tahu generasi Dawet? Iya. Karena kalau buko macam-macam, ada Dawet, ada Amsli, ada pisang goreng, ada ini, Nogosari. Nah, ya ini hasilnya. Nah, kalau generasi awal itu memang generasi bimbingan, didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas dan di dalam kemiskinan dan serba kekurangan. Nah, ini penting untuk kita bangkit. Saya melihat kondisi ini mengerikan. Anak-anak muslimin menjadi minder terhadap Islam. Minder terhadap atribut-atribut Islam. Ya. Coba sekarang lihat anak-anak muslimin sendiri yang pakai anting. rambutnya panjang segini, masuk ke masjid pakai gambarnya Maradona, gambarnya Madonna, betul. Saya pernah sholat di masjid, di depan saya gambarnya Madonna. Ini orang gak ngerti, sholat gitu dia. Ya Allah kesian masih mau sholat. Ya. Acara berbuka waktu itu maghrib di masjid tertentu. Mau akbar begitu Allah akbar, loh Madonna di depan. Lah ya apa sholatnya kira-kira. Yang dia sih terserah, lah kita ini yang lihatnya di belakangnya. Masuk masjid Allah. Aduh, kalah sebelum bertempur kita. Masih di rumah kita sudah diserang kita oleh peradaban orang-orang kafir. Kita harus bangkit tampilkan Islam. Ya. Maaf-maaf saja ketika ada seorang pemuda menampilkan sunnah Rasul, ada yang celotehan. Yang celotehan anak berandalan, anak gitaran di pinggir jalan, ya memang kelas moralnya seperti itu. Yang celotehan ini orang-orang yang sok intelek. Ya. Jangan gitu, terlalu molot. Ya. Gak sesuai dengan zamannya. Ya, kayak anak muda yang lainnya lah. Duh. Ya. Berani menasehatin gitu loh. Ketika ada anaknya, bahkan anaknya sendiri. Ya, di rumahnya, di kamarnya, ya gambarnya siapa itu Ronaldo. Gambarnya ini, dia berjalan rambutnya kayak Ronaldo, padahal dia sendiri enggak kayak Ronaldo. Nah, dipakai celana modelnya sobek sana sobek sini. Kemudian rambutnya potong sana potong sini. Nah, tenang biasa. Berarti majunya anak saya gak ketinggalan zaman. Loh, gak komentar. Ketika sunnahnya Rasul ditampilkan, Anda sebagai muslim berkomentar miring. Kasian. Luar biasa kasiannya kondisi umat Islam. Oleh karena itu, jangan minder. Ya. Kalau ketemu, assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bakhair. Anda sudah kesana? Naam. Sudah. Jangan jawab, oke. Kalah kita kalau jawab oke, okay. Ya jawab naam, gitu dengan nada yang lantang gitulah. Jadi jangan minder. Maka ikhwani fiddina azan ya wa iyyakum, kembali kepada penafsiran ihdinas siratal mustaqim, bahwa hidayah itu terbagi menjadi dua, hidayah ilas sirat dan hidayah fis sirat. Hidayah ila sirat itu maksudnya adalah petunjuk dari Allah. Jadi yang kita mohon sekaligus dua jenis hidayah. Dua jenis hidayah. Hidayah yang pertama dinamakan apa tadi? Ila sirat. Yakni hidayah, petunjuk untuk sampai kita masuk ke rel siratul mustaqim. Orang bingung mana siratul mustaqim, mana? Diberi petunjuk oleh Allah. Diberi hidayah ke jalan menuju yang siratul mustaqim ini tadi. Dibimbing oleh Allah. Inilah, ini siratul mustaqim. Ini jalannya. Nah, ini makna ilas sirat. Tapi namanya orang, misalkan gini, mau ke Surabaya. Orang gak tahu mana itu jalan ke Surabaya. Diberi petunjuk. Ini jalannya dari sini, tembus tanggul, nanti sampai Wonorejo, belok kanan. Terus Klakah, Leces, Probolinggo, belok kiri. Jangan belok kanan loh ya. Kanan tembus Besuki, balik Jember lagi nanti. Ke kiri Surabaya. Sampai Pasuruan, jangan belok kiri, nanti tembus Malang ini. Nah, belok kanan misalkan, atau terus menuju Bangil, Bangil, Gempol, Tol. Nah, sampai Tol masuklah Surabaya. Ini petunjuk ilas sirat. Petunjuk untuk sampai ke Surabaya. Sampai di Surabaya, dia pingin kulaan barang di Pasar Turi. Ya, gak tahu mana Pasar Turi. Sampai Surabaya bingung, hatta bensinnya satu gentong besar bisa habis bensin mobilnya, keliling Surabaya muter cari Pasar Turi gak ketemu-ketemu. Nah, kenapa? Nah, ini butuh hidayah fis sirat. Butuh petunjuk ketika sudah sampai di dalam Surabaya. Paham ya, ikhwan? Oh, kalau mau ke Pasar Turi itu, Jalan Jenderal Sudirman, belok ke kanan Jalan MT Haryono, masuk ke sana Jalan Panjaitan. Anda enggak tahu di mana itu Jalan Panjaitan. Nah. Barakallahu fikum. Nah, ini rambu-rambunya. Hati-hati masuk Surabaya itu diberi petunjuk. Sekarang ada peraturan kalau Anda naik sepeda motor harus hidupkan lampunya. Kalau enggak kena tilang. Ini fisirat, hidayah fisirat. Nanti ada rambu di Surabaya seperti ini, artinya dilarang parkir loh. Hati-hati. Kalau parkir Anda keliru. Nah, hati-hati sampai di sini di Surabaya ada ancer-ancernya. Kalau mau pasar turi itu ada sebuah masjid ke kanan, sampai sana ada pom bensin, terus lurus. Nah, ini fisirat. Hidayah fisirat. Jadi enggak tersesat lagi. Nah, begitu kita sampai pada siratul mustaqim. Ya. Yang sebagian mufassirin perlu ana jelaskan menafsirkan siratul mustaqim itu adalah Islam secara menyeluruh. Ketika kita minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami siratal mustaqim, maknanya tunjukkan kepada kami al-Islam. Ketika sudah sampai di Islam, untuk tahu rincian-rincian syariat, dari mana kita tahu? Bagaimana sholat dan syarat-syaratnya? Bagaimana haji dan syarat-syaratnya? Mau berdagang bagaimana aturan dagang? Mau berhutang bagaimana aturan hutang? Mau shaum, mau berdakwah, mau berzikir, bagaimana aturannya supaya enggak keluar dari rel ini tadi, maka inilah hidayah apa? Fis-sirat. Keduanya penting. Loh, kita ini kan sudah masuk Islam, Ustaz. Untuk apa fungsi al-hidayah ila sirat? Kan sudah sampai kita. Kenapa kita masih minta terus? Yang kita minta itu adalah kontinu, kesinambungan kita berada dalam Islam. Ya. Banyak ini di dalam Al-Quran. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah. Loh, sudah beriman kok masih disuruh beriman? Maksudnya, kata para mufassirin, yakni anda teruslah, istiqomalah, kontinulah di dalam iman ini. Jangan putus asa. Ya. Ini maksudnya. Nah, inilah dua jenis hidayah yang selalu kita minta kepada Allah. Al-hidayah ila sirat dan hidayah fi sirat. Banyak orang yang sudah sampai dalam Islam, memeluk Islam, beragama Islam, tetapi dia tidak mengerti bagaimana Islam. Bagaimana dia beribadah kepada Allah. Tadi pagi saya di SMS oleh seorang yang Masya Allah intelek, yang tingkat pendidikannya mungkin di atas rata-rata kita. Luar biasa. Tanya, Ustaz, di dalam buku doa-doa itu, bimbingan doa, ada pernyataan bahwa di antara fadilah keutamaan kalimat bismillah adalah kalau ditulis 600 kali kemudian ditaruh di saku itu bisa menambah wibawa orangnya. Apakah ini benar, Ustaz? Ya Allah kesiannya, ini butuh hidayah fisirat ini. Kan iya, butuh hidayah fisirat. Apakah ini memang bagian daripada siratul mustaqim yang dibimbingkan oleh Nabi? Nah, diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa bismillah tulis 600 kali, taruh di kantong jadi wibawa. Orang yang tadinya mau kurang ajar segen. Ya. Dosen yang tadi mau kasih nilai 5 jadi kasih 8. Nah, segen enggak enak ini, sungkan. Nah. Mau ngelamar kerjaan enggak diterima, enggak lulus, sungkan lihat wajahnya, wah, wibawa ini orang, terima. Mau naik pangkat dan seterusnya. Jadi wibawa katanya. 600 kali bismillah. Enak kan? Nah, jadi saya jelaskan bahwa amalan ini adalah amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasul, amalan bid'ah yang sama sekali tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Ini adalah mungkar yang akan tertolak kepada pelakunya. Ya, bukankah Rasulullah menyatakan dalam hadis Aisyah, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang berbuat sesuatu amalan tertentu yang bukan dari perkara yang aku perintahkan, bukan daripada urusan agamaku, sunnahku ini, kata Rasulullah, maka itu tertolak kepada pelakunya. Nggak diterima oleh Allah. Capek-capek nulis 600 kali, sudah nggak ngantongkan selama 10 tahun. Nah, nggak diterima di sisi Allah, malah dapat dosa. Bukannya nol, bukan nggak dapat untung, nggak dapat laba, tapi minus, malah pailit. Nah, di hadapan Allah. Jadi, hidayah fissirat itu sangat penting. Wallahu'alam bisawab. Masih tersisa ayat yang berikutnya, yaitu ayat ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Gimana, mau dilanjutkan? Hah? Lanjut ya. Nah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan ya Allah jalannya orang-orang yang telah mendapat marah dari, yakni dari Allah, orang-orang yang telah dimarahi dan dimurkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Ini kenapa dimarahi? Kenapa tersesat ini? Dan siapa orang yang dimarahi, dimurkai? Dan siapa orang yang tersesat dalam ayat ini? Dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, atau maaf saja, dari sahabat Adi bin Hatim. Saya ulangi, dari sahabat Adi bin Hatim, seorang sahabat namanya Adi bin Hatim, diriwayatkan oleh siapa? Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna ghairal maghdubi alaihim al-yahudu wa ad-dallina an-nasara. Kaum yang telah dimurkai oleh Allah yang dimaksud dalam ayat ini adalah Yahudi, dan kaum yang tersesat itu adalah Nasara. Kenapa Yahudi dimarahi dan dimurkai oleh Allah? Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dijelaskan oleh para ulama bahwa Yahudi itu adalah suatu kaum yang berilmu, tahu tentang yang halal dan yang haram. Faham mereka mana yang hak, mana yang batin. Tetapi mereka adalah kaum yang tidak mau beramal dengan ilmu. Tidak mau beramal. Akhirnya mendapat marah. Oleh karena itu Allah pertegas di dalam surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian berkata sesuatu perkara yang kalian sendiri tidak mengamalkannya? Kabura maqtan indallah, ma besar amarah Allah untuk kalian ini berkata suatu perkara yang tidak kalian amalkan. Jadi tidak beramal dengan apa yang sudah dia ketahui itu mengundang murka Allah. Maka kaum Yahudi adalah kaum yang berilmu tetapi tidak mau beramal. Dia faham syariat nabinya, syariat Musa, syariat Yakub. Faham mereka tetapi tidak mau beramal dengan syariat tersebut. Bahkan syariatnya Allah, syariatnya Nabi mereka diakal-akali, dipoles sana, dipoles sini. Nah, yang tadinya haram karena polesannya yang baik dan pinter, ya, jadi halal. Ini Yahudi. Nah, ini kaum Yahudi. Nah, sementara yang kedua adalah siapa? Nasoro. Nasoro ini lambang orang-orang yang cinta beribadah, senang takarrub kepada Allah, senang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kaum Nasara adalah kaum yang suka berzikir kepada Allah, mengagungkan nabi-nabinya. Beda dengan kaum Yahudi yang selalu melecehkan nabi-nabinya. Bahkan nabi-nabi mereka mau dibunuh oleh kaum Yahudi. Kaum Nasara sebaliknya. Mereka mengagungkan para nabi, tapi berlebihan di dalam mengagungkan. Proses pengagungannya tidak didasarkan kepada ilmu. Proses dan upaya untuk berzikir, bertaqarrub kepada Allah tidak didasarkan kepada ilmu, tidak didasarkan kepada ma'rifatul haq. Ini Nasara, akhirnya tersesat dari siratul mustaqim. Mau pingin ke siratul mustaqim ini, tapi gak mau berilmu. Tidak berupaya untuk mendasarkan keinginannya dengan ilmu. Kalau Yahudi, ini siratul mustaqim. Lah, gak mau. Oh, siratul ini siratul mustaqim. Iya, tapi kesini kan bisa. Nanti kan tembus itu. Nanti kan tembus ini. Nah, ini Yahudi. Pinter, akal-akalan. Nah, akhirnya keluar dari siratul mustaqim. Akhirnya dilaknat oleh Allah dan mendapatkan murka Allah. Nasara, gak mau keluar dari siratul mustaqim, pinginnya di dalam siratul mustaqim terus, mendekatkan diri kepada Allah, berzikir, bertaqarrub. Dia istilahnya sudah menceraikan dunia ini, gak mau dunia sudah. Kehidupannya serba sederhana, akhlak. Kalau di ini kaum Nasara, ya. Kalau jalan pelan, Kalau Yahudi, gitu. Nah, ini Yahudi. Nasoro sebaliknya, lawan ini. Ini bertentangan Yahudi dengan Nasoro. 180 derajat, bukan 160, 180 derajat. Maka mereka akhirnya menjadi dhalin, tersesat. Dengan sebab tidak adanya ilmu. Lah, inilah jalan yang kita berlindung kepada Allah setiap kita sholat. Untuk dijauhkan darinya. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan ya Allah yang kami minta jalannya al-maghdub. Dan bukan pula jalannya ad-dhalin. Yani jangan kau jadikan kami orang-orang yang berilmu, mengerti tentang al-haq, tetapi tidak mau beramal ya Allah. Dan jangan kau jadikan kami orang-orang yang pasti kalian ini akan mengikuti jejak-jejak orang-orang yang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, dhira'an bi dhira', sehasta demi sehasta, hatta lau dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu. Nah, sampai-sampai kalau umat yang sebelum kalian itu jejaknya masuk ke lubang biawak, pasti kalian akan ikut masuk. Manhum ya Rasulullah, al-Yahudu wa Nasara. Apa yang kau maksudkan itu kaum Yahudi dan Nasara? Siapa lagi, kata Rasulullah, kalau bukan mereka? Ah, sekarang kita seperti ini. Syariat sudah jelas-jelas menyatakan seperti ini, mau diakal-akali. Ya, sekarang ini. Mau diakal-akali syariat ini. Sholat itu ada S besar, ada S kecil. Islam itu ada I besar, ada I kecil. Enaknya pakai I besar, I kecil. Lah sholat itu bahasa Arab, Islam bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Kok enaknya membahas? Nah, orang-orang yang mengikuti jejaknya kaum Yahudi ini adalah orang-orang yang bangga ketika pulang menuntut ilmu dari Los Angeles. Nah, atau pulang dari Belanda, pulang dari Amerika. Nah, bangga ketika meraih gelar doktornya di hadapan para dosen-dosen kafir. Ini rata-rata mengikuti jejaknya kaum Yahudi. Diakal-akali syariat ini. Nah, dengan ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu filsafat yang sesat dan menyesatkan, mengikuti jejak kaum Yahudi. Kelompok kedua ini yang mengikuti jejak kaum Nasoro adalah orang-orang yang cenderung mau beribadah, cenderung ingin berzikir, tapi ibadah dan zikirnya di luar bimbingan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingin memuliakan Nabi, ingin memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi berlebihan di dalam memuliakan Rasul, sampai diangkatlah derajat Rasul itu pada derajat ketuhanan. Dinyatakan Rasul mengetahui perkara yang gaib. Dinyatakan Rasul adalah sebagai pembuka tali-tali kesulitan. Rasul adalah sebagai pembuka pintu-pintu kesusahan. Dibuka supaya menjadi lapang oleh Rasul, bukan oleh Allah. Padahal sudah menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lupa kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ah, di tengah-tengah umat ini ada kedua jenis ini tadi. Kenapa ada? Karena memang Rasulullah sudah memberitakan, la tattabi'unna sunana man kana qablikum. Pasti, pasti, kata Rasulullah. Ini sekarang kondisi kita. Umat ingin beribadah, tapi ibadahnya subhanallah tidak pernah dikenal oleh Khulafaur Rasyidin. Ya contohnya kayak tadi itu bismillah 600 kali. Barang siapa yang baca solawat kepada Nabi dalam malam Jumat manis 1000 kali, maka rezekinya akan dibukakan oleh Allah. Mana kalimat 1000 kali ini? Dari siapa bilangan 1000 kali? Nah, jadi ada kondisi umat. Oleh karena itu, kita telah menyelesaikan tafsir surat Al-Fatihah yang kita baca di dalam solat kita. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita dibantu dan ditolong untuk kita terus memahami surat ini, sehingga kita khusyuk di dalam sholat kita, dan sholat kita dijadikan oleh Allah sebagai pencegah terhadap diri kita dari perbuatan yang mungkar. Mudah-mudahan sholat kita lebih diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini ada sisa waktu maksimal 5 menit. Mungkin ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan. Tafadhol. Naam. Naam. Disunnahkan, bahkan sebagian ulama menyatakan diwajibkan kepada para makmum khususnya ketika sholat mengucapkan amin. Sebagian ulama dan nampaknya ini yang kuat, pendapat yang kuat adalah wajib menyatakan amin. Apa makna amin? Makna amin adalah Allahumma stajib, ya Allah jawablah permohonanku, kabulkanlah permohonanku. Ini maknanya amin. Nah, diwajibkan ini menurut pendapat sebagian ulama, dan itu pendapat yang kuat. Kenapa? Karena Rasulullah memerintahkan dalam hadisnya, idza qalal imamu waladdallin faqulu amin. Jika seorang imam telah mengucapkan waladdallin, ucapkanlah perintah ya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah kalimat amin. Jadi hati-hati kalau sholat, jangan cuma diam aja, ucapkan amin. Yang kedua, Rasulullah menyatakan, man qala amin thumma wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang mengucapkan amin ketika selesai baca surat Al-Fatihah dalam salat, kemudian ta'minnya dia, ucapan amin dia bersamaan waktunya dengan ucapan amin para malaikat di langit khususnya, dan para malaikat yang bertugas di bumi ini, karena mereka juga mengucapkan amin yang sama ya, ketepaan sama, maka Allah ampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Luar biasa, luar biasa. Sehingga jangan lupa ucapkan amin. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ma hasadatkumul yahud hasaduhum ala ta'minukum. Tidaklah kaum Yahudi hasad dan iri terhadap kalian wahai kaum mukminin melebihi hasadnya mereka terhadap ucapan kalian amin. Yahudi panas artinya ya, ketika mendengar dari kita ucapan amin. Nah, lho Ustaz, ada orang Yahudi di sini Ustaz. Nah, ya enggak apa-apa, siapa tahu kebetulan lewat, atau ada orang yang berakhlak dengan akhlak Yahudi jadi sakit hati kalau dengar kalimat amin karena dia enggak sholat. Nah, malu kan dia, orang sama-sama mengucapkan amin, dia enak-enak genjrengan di jalan. Nah, biar malu, amin. Jadi tahu sekarang waktunya sholat. Nah, ini jawabannya. Sampai di sini kajian kita sore hari ini. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.